Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd, qala al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa fi lafdhin li Ahmad fa aqim sulbata hatta tarji'a al-idham. Di dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham, maka luruskan tulang sulbi belakangmu hingga kembali tulang-tulang itu pada tempatnya. Ya'ni fil qiyam, yaitu ketika berdiri. Berdiri dari ruku. Setelah ruku kemudian tegak, berdiri. Maka fa'aqim sulbaka hatta tarji'al idham. Tegakkan tulang sulbi belakang itu hingga tulang itu kembali pada tempat-tempatnya. Wasulbu huwa 'umudud dhahr. Yang dimaksud dengan as-sulb yaitu yang menjadikan punggung itu tegak. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tariq ayat ke-7. Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Keluar dari antara sulbi dan tara'ib. Tulang dada wanita. Fa'idha ruk'al insan. Innahna salbahu, maka apabila seseorang itu ruku, ia dalam keadaan membungkukkan tulang sulbinya, tulang yang berada di punggung. Fayakunu qawluhu, hingga dikatakan hatta ya'tadila sulb ta'udul idham, sehingga tulang-tulang rusuk itu tegak dan kembali kepada posisinya masing-masing, artinya posisi tempat-tempat tulang itu berada. Tafsiran liqaulihi, sebagai bentuk penjelasan dari pernyataan ataupun kalimat hatta ta'tadila qa'iman, sampai tegak saat berdiri, sampai tegak kembali tulang-tulang itu pada tempatnya. Jadi seseorang yang berdiri tegak setelah ruku, dia harus menjadikan tulang sulbi, tulang-tulang belakang tersebut benar-benar kembali pada posisinya. Yaitu dia dalam keadaan runut tulang-tulangnya, itu tulang belakang sini. Jadi jangan sampai orang tegak bangkit dari ruku, tulangnya belum posisi begini. Belum kembali tulang itu. Tapi baru ruku, bangkit dari ruku baru setengah, dia langsung sujud. Itu yang tidak boleh. Maka kalimat hatta tarji'al idham, sampai tulang-tulang itu kembali ke posisinya itu, maksudnya tulang belakang ini harus sampai tegak semuanya. Kalau dia masih dalam posisi begini atau membungkuk, lalu sujud, itu berarti tulang-tulang belakang belum kembali ke posisinya. Jadi bangkit dari ruku harus dalam keadaan i'tidal. Ya, makanya orang setelah ruku itu gerakan i'tidal. Apa maksudnya gerakan i'tidal? Yaitu gerakan meluruskan tulang-tulang belakang itu sampai ia posisi kembali pada masing-masing. Qala walin nasai, kemudian hadis tambahan, ada kalimat redaksi tambahan dari An-Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah Ibni Rafi'. Ibni Rafi'. Berdasarkan hadis dari Rifa'ah bin Rafi'. Tambahan di dalam redaksi hadisnya disebutkan innaha lan tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullahu ta'ala. Innaha lan tatimmu salatu, maka tidak sempurna salat ahadikum, satu dari kalian. Tidak sempurna salat kalian hatta yusbighal wudu'a, sampai menyempurnakan wudu. Artinya sampai air wudu itu mengenai seluruh anggota wudu, seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh terkena air wudu. Kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala telah memerintahkannya. Al-wudu'u syartun min syuruti sihhatus shalah. Wudu termasuk satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Falau shalla min ghairi wudu, apabila salat tanpa disertai dengan wudu, lam tasih as-salat. Maka lam tasih, maka tidak sah salatnya. Walau tawaddo'a walam yakmulu wudu, lam yasihha wudu'u. Maka apabila ia berwudu tapi tidak sempurna wudunya, maka tidak sah pula wudu tersebut. Walam tasihha salatahu kama amarahullahu ta'ala, maka tidak sah salatnya sebagaimana Allah telah memerintahkannya. Fi qawlihi, di dalam firman-Nya, fa'agfilu wujuhakum. Fa'agfilu wujuhakum. Fa'agfilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian. Ila akhiri ayat. Summa yukabbirallaha ta'ala, kemudian bertakbirlah, agungkan nama Allah ta'ala, wayahmadahu, kemudian memujinya, wa yusni'a alaih, dan memujanya. Wa fiha, di dalamnya, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Kemudian sebagaimana yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i itu, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam An-Nasa'i dan Abu Dawud, ada tambahan. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu. Kemudian bertakbirlah, memuji Allah dan pujanya. Di dalamnya, di dalam riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud tersebut, fa in kana ma'aka Qur'anun, apabila pada dirimu itu ada hafalan Qur'an, faqra, maka bacalah hafalan Qur'an tersebut. Wa illa, maka bila tidak ada, fahmadillah, hendaklah berhamdalah, memuji Allah, fakabbirhu, bertakbir, wa hallilhu, dan bertahlil. Fa qira'atil Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, rukun min arkanis salat, salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Liman yaqdiru ala qira'atiha, bagi orang yang mampu untuk membacanya. Wa kadzalika man la yajidul qira'ah, dan apabila seseorang tidak bisa mendapati qira'ah, tidak bisa membaca misalnya, tidak punya hafalan Quran. Fa innahu yaqra fa innahu yaqra'uha, maka hendaklah ia membacanya bihasabi istita'ati, berdasarkan kemampuannya. Ia membaca berdasarkan kesanggupannya. Walau lahna fiha, meskipun bacaannya salah. Meskipun bacaannya salah. Tapi salah yang bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Illa annahu idza kana lahnu yahilul makna, kecuali kesalahannya itu mengubah makna. Itu yang tidak boleh. Maka membaca Al-Fatihah merupakan satu rukun dari rukun-rukun sholat bagi orang yang mampu membacanya. Demikian pula apabila seseorang tidak mendapati bacaan, maka ia membaca semampunya, meskipun bacaan itu salah. Salah yang bagaimana? Iza illa annahu iza kana lahan kahirun ma'an. Kecuali kalau bacaan itu sampai merubah makna. Kesalahannya sampai merubah makna. Artinya lahannya lahan jali. Lahan jali itu kesalahan yang jelas, betul-betul jelas, sehingga merubah makna. Misalnya dibaca siratal ladzina an'amti, bukan an'amta. Itu namanya lahan jali. Itu kesalahan merubah makna. Merubah harokat. Siratal ladzina an'amta berubah menjadi siratal ladzina an'amti. Itu lahan, itu salah fatal. Tidak sah sholatnya. Karena sudah merubah makna. Amma in kana lahan la yahilul makna, apabila kesalahan itu tidak mengubah makna, tidak mengubah makna. Wa huwa yaqdiru ala ta'dilihi wa tatihi lam tasih salatan. Maka apabila ia mampu untuk mengubah kesalahan tersebut dan meninggalkannya, maka tidak sah salatnya. Hatta ya'dila hadzal la'n, sampai kemudian ia mengubah kesalahan tersebut menjadi kesalahan yang benar. Misalnya dia membaca siratal ladzina an'amti, kemudian dibenarkan atau kemudian ada yang menyalahkan, kemudian membenarkan, kemudian ia mengubah siratal ladzina an'amta, maka boleh yang demikian. Kana lahan la yahilul makna, apabila kesalahan itu tidak merubah makna. Fa inna salatahu sahiha, maka salatnya tetap, maka sungguh salatnya tetap sah. Amma man kana la yuhsinu qira'ah al-Fatihah, apabila ia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, fa innahu yaqra'u ma tayassara min al-Qur'an, maka boleh ia membaca dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah, yang lainnya. Wa qalu, mereka menyatakan, in kana 'indahu sab'a ayat fa innahu yaqra'uha. Apabila kemudian orang itu memiliki 7 ayat yang lainnya selain Al-Fatihah, misalnya surat Al-Ikhlas, misalnya Inna A'tainaka al-Kautsar dan seterusnya 7 ayat, maka baca itu. Ada yang mengatakan demikian, ada yang berpendapat demikian. Wa illam yakun indahu illa ayatan wahidatan, atau apabila ia tidak mendapati atau tidak hafal 7 ayat itu, hanya hafal 1 ayat saja, fa innahu yukarriruha sab'ah marat biqadri al-Fatihah. Maka apabila hanya hafalnya 1 ayat saja, maka 1 ayat itu diulang sampai 7 kali sehingga setara dengan jumlah surat di dalam Al-Fatihah. Amma idza lam yakun indahu syai, apabila ia tidak memiliki hafalan sama sekali, sudah tidak memiliki hafalan sama sekali min Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah pun tidak hafal ya, wala ghairaha, dan tidak ada ayat yang lainnya yang dihafal, fa innahu ya'dilu ila dzikr, maka ia membaca zikir. Ya, di dalam sholatnya membaca zikir. Bi ayyakul, misalnya mengucapkan subhanallah, misalnya mengucapkan walhamdulillah, misalnya mengucapkan wala ilaha illallah, mengucapkan Allahu Akbar, thumma yarka, kemudian ia ruku. Kemudian ia ruku. Wa yakunu hadza badilan 'anil Qur'an. Ucapan-ucapan zikir tersebut sebagai pengganti dari Al-Qur'an yang memang dia tidak menghafalnya satu ayat pun dari Al-Qur'an. Badilan 'anil Qur'an hatta yastati'a tahsilu syai' minal Qur'an, sampai ia kemudian menghafal, bisa hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya zikir terus itu tidak selamanya. Mungkin besok dia sudah ganti dengan satu ayat Al-Quran yang lainnya. Atau satu surat Al-Fatihah. Atau yang lainnya. Artinya, dia memang harus belajar. Misalnya ada mu'alaf yang baru masuk Islam, sudah bersyahadat. Setelah bersyahadat, masuk waktu salat duhur. Dia wajib sholat. Tapi saya tidak bisa baca Al-Fatihah. Sudah baca apa yang sekiranya bisa dibaca. Zikir, Allahu Akbar, bisa Allahu Akbar. Sudah baca Allahu Akbar saja. Tapi jangan kemudian besok terus seumur hidupnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus zikirnya. Dia harus belajar, belajar sholat. Dia harus belajar ayat-ayat Al-Quran. Dia harus belajar membaca Al-Quran, menghafalnya untuk sholatnya tersebut. Sehingga ia membaca zikir-zikir itu hanya situasi yang memang saat itu dia tidak bisa. Tapi jangan terus-terusan demikian. Berarti kalau terus-terusan demikian, dia tidak belajar. Tidak ada usaha untuk mempelajari Al-Quran. Yang seperti ini jelas ya, tidak dibenarkan. Sebagai mu'alaf, orang yang baru masuk memeluk Islam, dia awalnya ya, dimaafkan uzur karena dia belum hafal satupun ayat Al-Quran. Al-Fatihah pun belum hafal. Dia sudah baca apa? Alhamdulillah. Baca Allahu Akbar, walhamdulillah. Baca tahlil, la ilaha illallah. Ya. Tapi besok dan berikutnya harus sudah ada yang dihafal dari ayat-ayat Al-Quran. Itu artinya dia memeluk Islam dan dia mau belajar tentang Islam. Jangan seperti banyak sekarang, orang masuk Islam terus nikah, setelah itu enggak ada pendidikan, enggak ada tarbiyah, enggak ada pengawasan. Berikutnya apa? Istrinya yang dikristenkan. Na'udzubillah. Jadi, kembali kepada bacaan. Al-Quran adalah merupakan, surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun dari rukun-rukun di dalam sholat. Maka wajib seseorang untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian, apabila seseorang belum mampu untuk membaca Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah walaupun salah. Selama kesalahan itu bukan kesalahan yang sifatnya mengubah makna. Ya, kesalahan khafi itu ya salah-salah mungkin di dalam mengucapkan tajwid atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين.